Mitra Bisnis, Indopos menulis, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Musadi menilai dialog yang dilakukan tokoh agama dengan Presiden untuk membahas kebohongan yang dilakukan pemerintah adalah sebatas pertemuan simbolik saja. Katanya Indonesia sudah menjadi negara yang penuh dengan trik dan rekayasa. Masalah besar tidak pernah diselesaikan, yang ada hanyalah pencitraan dan janji-janji saja. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan tokoh agama Solahuddin Wahid. Gus Solah, apa komentar Anda? Yang dilihat sebetulnya kan kondisi masyarakat ya. Kan kita banyak melihat apa masalah yang timbul ini. Jadi kemiskinan, gizi yang buruk, orang putus sekolah, pengangguran, TKI, TKW, masalah hukum. Ya kasus-kasus yang belakangan ini kan begitu membuka mata kita bahwa kondisi hukum itu seperti itu. Ya kami hanya menyampaikan itu saja. Tidak takut dibilang tokoh agama masuk ke politik? Oh, itu pasti politik. Tapi bukan politik praktis kan. Bukan politik kekuasaan. Kita cuma apa menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dan saya pikir wajar saja kalau ulama menyampaikan itu. Nggak ada masalah. Seandainya nanti ada pihak yang menilai sudah masuk ke politik praktis? Ya silakan saja. Tapi di mana? Kelihatan masuk politik praktis itu di mana? Kalau kami punya target politik, mau jadi apa, mau meraih jabatan itu politik praktis. Itu. Ini enggak, kami sama sekali enggak ada hubungan dengan jabatan. Sebenarnya apa inti yang disampaikan tokoh agama pada pertemuan tersebut? Setelah dijelaskan, mungkin beliau memahami. Ini bukannya menuduh presiden pribadi, tidak. Ini ya satu sistem pemerintahan yang apa yang disampaikannya itu berbeda dengan apa yang dilakukannya. Ya mudah-mudahan ini bisa mendorong pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Dan kami juga siap untuk bertemu kembali. Mungkin satu bulan lagi atau dua bulan lagi. Kami menyiapkan diri dan mungkin pada berikutnya ini kami yang mengundang. Demikian Solahuddin Wahid, saya Kiki Wijaya.